Boleh masih buat yang punya lagu aja. Ditunggu di sini. Sokan di sini sih goyang. Cabut dulu yang punya putih.